السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإخوة lanjut lagi dari kajian kita Al-Qaidul Arba masih di kaidah ketiga ya. Kaidah ketiga yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya, dakwah di tengah kaum musyrikin yang beragam kesyirikan mereka dan ibadah mereka. Ada yang beribadah pada batu, kayu, nabi, orang soleh, para wali, kuburan keramat, ada yang kepada malaikat, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan. Ya, tentang peribadatan mereka tadi yang semuanya diberikan kepada selain Allah. Semuanya dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperangi. Penyembah nabi yang memberikan ibadah kepada nabi disamakan dengan orang yang memberikan ibadah kepada batu, kayu, patung. Karena semuanya kufur, semuanya memberikan ibadah kepada selain Allah. Walaupun kepada nabi sekalipun, kepada Nabi Isa sekalipun. Ya, apalagi yang di bawah nabi. Nah, masih di halaman 33 ya. Kemarin Syekh Shalih Al-Syekh atau di pertemuan Sabtu kemarin beliau mengatakan faman ata fi hadzal zamani wa farraqa, maka barang siapa ada orang yang datang di zaman sekarang dan dia membedakan wa qala, dan dia mengatakan as-solihun innamahum auliya, weh orang soleh itu kan wali katanya, walahum maqamun indallah, jadi mereka ingin melegalkan peribadatan yang diberikan kepada orang soleh, orang para wali gitu. Dengan asumsi mereka, mereka itu kan para wali orang soleh ini lahum maqamun, memiliki maqam, ya, memiliki kedudukan indallah yang tinggi di sisi Allah. Wal anbiya lahum maqamun wajahun, para nabi juga demikian, mereka memiliki posisi di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah. Ya. Fa idza istasfa'na bihim, kalau kita minta syafaat kepada mereka, kepada para wali, nabi, orang soleh, fa inna lahum jahan indallah, kan mereka memang punya kedudukan di sisi Allah, artinya ya enggak masalah. Nah, pada pembahasan kaidah kedua kemarin telah disebutkan ya, karena syafaat adalah milik Allah, ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka meminta syafaat kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, syirik akbar. Paham sini ya, sampai sini ya. Baik, ana aja kalian yang percaya biar cepat dikit ya. Baik. Ini pada kaidah kedua, waktu itu saya pernah contohkan ya, di antara kesesatan minta syafaat kepada selain Allah ialah ucapan orang-orang zaman sekarang yang kelihatannya indah namun sesat, bahkan kekufuran, kufurnya kufur akbar, yaitu yang mengatakan kepada temannya, kalau kamu nanti di surga melihat aku di neraka, jangan biarkan aku di neraka, raihlah tanganku untuk masuk ke surga. Nah, ini kesesatan. Ya, memangnya temannya bisa apa untuk meraih tangan dia yang ada di neraka masuk ke surga? Hah? Syafaat itu milik Allah. Ya, harusnya mintanya ke siapa? Ke Allah. Bukan minta kepada selain Allah. Minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aja enggak boleh, adalah kekufuran. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan, ya, fanaqul, maka kita nyatakan wa ayyu farqin baina ibadati haula'i as-solihin. Apa sih bedanya antara peribadatan kepada mereka orang-orang soleh, wali, nabi dan seterusnya. Wa tawajjuhi ilaihim, dan menghadapkan diri dengan memberikan ibadah kepada mereka. Apa bedanya dengan wa baina ibadati man 'abada Isa? Apa bedanya dengan orang yang beribadah ya, yang memberikan ibadah kepada Nabi Isa? Ya. Au abadan Uzair, atau beribadah kepada Uzair dari kalangan Yahudi, tadi Nasrani ya. Au abadas salihin alladzina kanu yu'badu, atau apa bedanya dengan orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh yang mereka disembah, apa bedanya? Ya. Nah, para kuburiyun musyrikun zaman sekarang itu hendak melegalkan kesyirikan mereka yang mereka memberikan ibadah kepada para wali di kuburan keramat dengan asumsi, oh ini kan dia orang soleh. Bedalah kami dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy kan nyembah batu, kayu. Ya, musyrikin dulu. Memusyrikin juga nyembah Allah, Pak. Ya, tapi kan kami ini beda batu, kayu sama Nabi. Kami kan cuma dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah melalui perantara wali-wali ini. Lah, itu juga kesyirikan yang ada di zaman Quraisy. Karena di zaman Arab dulu, kesyirikannya itu beragam. Ya. Allah musta'an. Nah, mereka hendak membedakan. Padahal ada di atas derajat para orang-orang soleh dan wali yang disembah juga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ternyata penyembahnya kafir. Ya, penyembahnya itu kafir. Atau yang menyembah Nabi Uzair, sama penyembahnya juga kafir. Ayu farqin baina hada wa hada. Terus bedanya apa antara hal ini dengan hal itu? Yaitu antara yang beribadah kepada para nabi dengan yang beribadah kepada orang soleh. Apa bedanya? Ya, kata beliau, la syaka annal hukma alal jami'i wahidun. Ya, maka la syaka tidak diragukan lagi hukum atau vonis kepada mereka semua yang menyembah nabi, yang menyembah orang soleh, menyembah wali, ya, apalagi Nyi Roro Kidul, apalagi Togut Dewi Sri, itu hukumnya wahidun satu. Itu sama, mereka kafir semua. Ya. Wa hadhihi qa'idatun yaqiniyatun, dan ini adalah kaedah yakiniyah. Kaedah keyakinan min annahu la farqa baina hada wa hada. Bahwa tidak ada perbedaan antara hal ini dengan hal itu, yaitu antara menghukumi penyembah Nabi Isa, penyembah Nabi Uzair dengan penyembah orang-orang saleh, penyembah para wali. Ya, kalau mereka mengatakan kami enggak nyembah dia kok, kami nyembah Allah. Kami hanya memberikan sesaji, tumbal untuk wali-wali ini. Kami hanya berdoa kepada Allah melalui perantara mereka. Kami berdoa kepada mereka agar mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah. Lah, sama aja dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy juga ketika dikecam, ya, peribadatan mereka kepada para wali, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada orang-orang soleh ini, melainkan agar orang-orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama aja. Li'annal madara, ini ya, ala ubudiyatil qalbi. Karena porosnya itu kembali kepada penghambaan kalbu. Ya. Fa'idha qama fil qalbi at-tandidu wal isyraku billah. Fasawa'un akanal musyraku bihi salihan au talihan. Kana nabiyan aw lam yakun nabiyan, kana syajaran aw kana malakan, al amru wahidun. Ya, kata Syekh, fa idza qama fil qalbi at-tandidu, apabila terdapat di kalbu ada tandingan selain Allah yang diberikan ibadah. Ibadah itu kan beragam, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di Usul Salasah. Ya, ada bisa tawakal, ada bisa istighosah, isti'anah, isti'adzah, ya. Disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Syekh Utsaimin ya. Allah. Nah, berikutnya mana lagi tadi? Wal isyraq, ada penyekutuan terhadap Allah. Fasawaun, maka sama hukumnya. Apakah al-musyraq? Al-musyraq yang disekutukan itu adalah salehan orang saleh atau talihan atau orang jahat. Sama aja. Apakah nabi atau lam yakun nabiyan atau bukan nabi? Karena syajaran atau karena malakan, apakah pohon yang disekutukan itu yang ibadah diberikan kepadanya yaitu selain Allah tadi, au malakan atau ya, malaikat, al amru wahidun. Ya. Perkaranya ini hukumnya satu, ya, sama, ya, tidak ada beda orang yang nyembah berhala dengan orang yang memberikan ibadah kepada para wali dalam bentuk apa, dalam semua jenis ibadah, ya. Tawakal, berharap, ya. Ada orang yang berharap masuk surga, ini kan berharap masuk surga ini gak ada yang bisa, ya, untuk mengabulkan harapan tadi kecuali Allah. Mana lagi tadi? Li'annal qalba yajibu an takuna ubudiyatuhu lillahi wahdahu. Karena yang namanya qalbu, maka ubudiyah itu harus wajib diberikan kepada Allah semata. Wa ayyakuna dinuhu lillahi wahdahu, dan agama yaitu penghambaan diri kita ini, beragama ini hanya untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ala di ala lillahi dinul khalis, ala ketahuilah, ya, lillah hanya milik Allah agama yang murni ini, yang khalis ini, yang murni dari kesyirikan. Qulillaha a'budu. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Ya, katakanlah wahai Nabi. A'budullah. Beribadahlah. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Afwan. Katakanlah aku beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, dengan memurnikan ibadah tersebut kepadanya, agamaku tersebut kepadanya. Wa hadhihi al-ubudiyyatu min jihatil 'abidi. Maka peribadatan ini dari sisi, dari aspek si hamba. Ya, dari aspek yang memberikan ibadah itu si hamba. La yanzuru bi fiha ila man tawajjaha ilaihi. Ya, tanpa memperhatikan kepada siapa yang dia berikan ibadah tersebut, tanpa memperhatikan. Ya, ibadah tersebut no, dia mau berikan kepada Nyi Roro Kidul kek, kepada setan kek, kepada kuntilanak kek, kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun hukumnya sama. Yang penting dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Kepada Nabi tidak boleh. Ya. Karena ibadah hanya hak Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, haqqullah alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hamba, hamba tersebut beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tidak memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Ya. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fa'in tawajjaha lillahi al-wahidi al-ahadi fahuwa mukhlisun muwahidun. Kemudian kata Syekh, apabila seseorang tawajjaha, artinya dia menghadapkan dirinya, dia beribadah hanya kepada Allah Al-Wahid, Allah yang Maha Esa, Al-Ahad, sama ini ya, yang Maha Esa, maka dia mukhlis, maka dia orang yang memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah. Muwahid, dia adalah ahli tauhid. Wa in tawajjaha ila ghairihi, namun kalau dia menghadapkan diri kepada selain Allah, artinya dia beribadah kepada selain Allah. Ya, fa innahu musyrikun, maka dia musyrik kafir, ya. Mahma kana dzalika al-ghairu, siapapun al-ghairu selain Allah tadi yang diberikan ibadah, siapapun. Ya, apakah malaikat, nabi Muhammad, nabi Isa, nabi Uzair, nabi Nuh, nabi Ibrahim atau Nyi Roro Kidul sekalipun. Ya, sama.